kita lewati berdua semua kebiasaan yang kita lalui berdua kini jadi puing kau takkan pernah kembali. Dan dapat ku pahami satu alasan yang kau beri, apa yang